إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني فينا أعزكم الله kita lanjutkan kajian kitab Masail Jahiliyah, yaitu tentang kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang harus ditentang karena ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani kebiasaan-kebiasaan adat istiadat jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ke-31 adalah tanzihuhum al-makhluq amma nasabuhu lil khaliq. Di antara kebiasaan mereka yang bodoh adalah mereka mensucikan makhluk yang mereka muliakan dari sesuatu yang mereka nisbatkan kepada Khalik, kepada penciptanya. Ini menunjukkan bagaimana jahiliyahnya mereka, bodohnya mereka. Ini mereka mensucikan seseorang yang mereka muliakan, disucikan dari sesuatu. Mereka tidak mungkin begini, mereka tidak mungkin begini. Tetapi sesuatu yang mereka sucikan dari manusia daripadanya, mereka nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan di sini, tanzihul makhluq amma nasabuhu lil khaliq, mithla tanzihi ahbarihim 'anil waladi wazawjah. Mereka menjaga, mensucikan makhluk dari sesuatu yang mereka sendiri menisbatkannya kepada Allah. Ini contohnya seperti mereka mensucikan pendeta-pendeta mereka, memuliakan pendeta-pendeta mereka dengan cara bahwa mereka tidak memiliki istri, tidak memiliki anak. Ini khas di kalangan mereka. Sesuatu yang sudah dikenal bahwa biarawan dan biarawati, pendeta-pendeta mereka itu tidak menikah. Dan kalau tidak menikah, tentunya tidak punya anak. Dan ini menurut mereka adalah kesucian, bahwa pendeta-pendeta itu adalah orang-orang suci, biarawan dan biarawati adalah orang-orang suci, maka mereka tidak mungkin beristri dan tidak mungkin punya anak. Ini kita balikkan kepada mereka. Lantas kenapa kalian menganggap bahwa Allah punya istri punya anak? Bagaimana kalian mensucikan pendeta kalian dengan mengatakan bahwa mereka tidak pantas beristri, tidak pantas punya anak? Kenapa kemudian kalian mengatakan tentang Allah yang Maha Suci dengan mengatakan bahwa Allah memiliki istri dan memiliki anak? Ini kan kontradiksi yang sangat terbalik dan menunjukkan kebodohan yang sangat dahsyat. Qala li'annahum yaqulun, bahwa mereka berkata, innar raghibina fi istihsalil kamalat karruhbani wa atrabihim yatarafa'una an yatadannasuna bidana'ati tamattu' bin nisa iqtida'an bil masih alaihi salam. kata mereka, kata orang-orang Nasara, bahwasanya siapa yang ingin untuk mendapatkan kesempurnaan, radhibin, orang-orang yang ingin istihsal al-kamalat, menghasilkan kesempurnaan, siapa yang ingin menjadi sempurna, siapa yang ingin menjadi seorang yang mulia seperti pendeta-pendeta, biarawan-biarawan dan biarawati dan semisalnya, harus yatarafa'una an yatadannasu bidana'ati tamattu' bin lisa, maka semestinya mereka mensucikan dirinya dari sesuatu yang akan mengotori dan merendahkan, yaitu mengawini para wanita. Dianggap oleh mereka itu dana'ah, yatadannasu nabiha, yang mereka akan jadi kotor dengan mengawini perempuan. Iqtida'an bil Masih alaihi salam, kata mereka, ini dalam rangka mengikuti Al-Masih alaihi salam. Al-Masih Nabi Isa yang mereka anggap sebagai anak Tuhan, dan mereka mengatakan bahwa Isa tidak menikah. Fanzur ila sakhafatil uqul, maka perhatikanlah bagaimana keterbalikan akal mereka. Wa maqadahum ilayhi dhullaluhum, dan lihatlah bagaimana mereka bisa disesatkan, ditarik oleh tokoh-tokoh sesatnya. Hatta ataradu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihatlah bagaimana mereka sesat sampai-sampai mereka justru mengkritik dan menjatuhkan Nabi kita, sayyid kita, maula kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan alasan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi para wanita. Dianggap oleh mereka bahwa ini adalah celah dan cercaan. Ini adalah dana'ah menurut mereka. Kerendahan. Masa seorang suci, seorang nabi kok menikah? La haula wa la quwata illa billah. Untuk menjawabnya terlalu mudah. Untuk menjawabnya terlalu amat sangat mudah. Kita cuma katakan, iya, karena nabi kita adalah manusia yang normal. Sedangkan kalian mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki istri dan anak. Ini lebih sesat lagi, lebih parah. Kalau seorang nabi adalah seorang yang dipilih oleh Allah dari kalangan manusia yang tentunya mengawini para wanita, maka Rasulullah menyatakan dengan tegas, tidak pakai malu, karena itu suatu yang wajar, bahwa nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa man radhiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini bukan golonganku. Agama Islam ini agama fitrah. Agama Islam ini agama yang sangat wajar dan sangat cocok dengan sifat seorang manusia. Tetapi ajaran mereka yang sesat tadi, bahwa seorang yang ingin suci menjadi biarawan dan biarawati, seorang yang ingin mulia menjadi pendeta, maka hendaklah mereka menjaga dirinya dari sesuatu yang merendahkan, yaitu nikah, katanya. Jadi jangan menikah. Ini tidak wajar. Karena tidak wajar, akhirnya mereka tidak akan mampu dan tidak akan bisa. Karena fitrahnya seorang manusia, laki-laki membutuhkan wanita, dan wanita membutuhkan laki-laki. Ini suatu yang sangat wajar. Maka ya qanifri na'azakumullah, agama yang dibikin-bikin oleh mereka secara bid'ah tentunya tidak cocok dengan seorang yang tentunya memiliki sifat kemanusiaan. Ini tidak cocok untuk manusia. Ya qanifri na'azakumullah, perhatikanlah kesesatan mereka ini. I'taradu ala sayyidina wa maulana Muhammad SAW fi zawajihi. Akhirnya mereka mengkritik Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena menikahi para wanita. Sungguh bagus apa yang dikatakan oleh seorang penyair, Al-Faruqi, ketika dia membantah ucapan-ucapan pendeta Nasrani. Membantah dengan sebuah syair. Dia katakan, Qul lil farsanil qudwatar ruhbanil jaliq al-bitri al-rabbani antal ladhi za'ama az-zawaj naqisatun mimman hamahu Allahu an nuqsani wa nasita tazwij al-ilahi bi Maryam fi za'm kulli muthallis nasrani. Katakan pada tokoh-tokoh mereka, apakah firsanil qudwatar ruhban, yani teladan-teladan mereka para pendeta, Al-Jalik, Al-Bitrik, ini julukan-julukan pendeta mereka. Kadang-kadang disebut Patrick, kadang-kadang disebut Jalik, kadang-kadang disebut Paus. Yang katanya Rabban. Katakan pada mereka semuanya itu, tokoh-tokoh Nasara, antal ladzi za'ama zawad naqisatun, engkaulah yang mengatakan dengan dusta bahwa nikah itu merupakan naqisatun, merupakan satu kekurangan. Mimman hamahu Allah an nuqsani, dari orang-orang yang Allah lindungi dari kekurangan-kekurangan. Jadi mereka menganggap bahwa nikah adalah satu kekurangan, naqisah, satu kerendahan. Maka orang-orang yang suci dijaga dari nikah atau tidak boleh menikah. Mereka langsung mencontohkan seperti nabi kami, Nabi Isa. Dan kemudian menjelekkan. Adapun nabinya kaum muslimin menikahi para wanita, ini rendah dan terhina dan seterusnya. Maka dikatakan oleh penyair ini, engkau yang mengatakan begitu, apakah engkau lupa? Nasita, engkau lupa bahwa engkau sendiri, kalian sendiri mengaku-ngaku tazwijal ilah bi Maryam, mengaku-ngaku bahwa Tuhan menikahi Maryam sebagai Tuhan ibu, kemudian Isa sebagai Tuhan anak. Dan ini tizami kulli mudallis nasrani, dan ini merupakan keyakinan seluruh mudallis, seluruh orang-orang yang berkeyakinan Tuhan itu tiga. Mudallis yakni orang yang meyakini Tuhan itu tiga. Nasrani, orang-orang Nasrani. Semua keyakinan-keyakinan Nasrani bahwa Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Lah kalian menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dalam keadaan menikah itu adalah kerendahan, sedangkan kalian sendiri menganggap Tuhan kalian menikah. Ini terbalik. Untuk manusia yang sesungguhnya wajar menikah dikatakan itu kekurangan, tapi untuk Allah dikatakan menikah. Ini keterbalikan, kontradiksi yang sangat jelas. Kalau kalian mau mengatakan bahwa nikah itu kerendahan, maka mestinya kalian tidak mengatakan Allah memiliki istri, memiliki anak. Mestinya. Kalau kalian mengatakan annazawaj naqisatun, bahwa menikah itu suatu kerendahan, maka jangan dinisbatkan kepada Tuhan kalian. Jangan dinisbatkan kepada Tuhan Allah. Jangan kalian nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala az-zawaj, kalau kalian anggap naqisah. Tetapi mereka menisbatkannya kepada Tuhan mereka dengan kedustaan. Maka ikhwanu fillah a'azakumullah, sesungguhnya terbalik. Adapun pada manusia itu wajar dan bukan kerendahan. Yang kerendahan itu kalau tamattu bin nisa min ghairi zawaj. Kalau dia tamattu dengan wanita, yakni menikmati wanita dengan selain nikah, baru itu yang namanya kerendahan, kehinaan. Tapi kalau dengan cara nikah, maka itu adalah sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah, diajarkan oleh Allah dalam Quran, dan diajarkan pula oleh para Rasul sebelum Nabi kita, dan ditutup dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang seluruh para anbiya atau hampir seluruhnya mereka menikah. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, ini adalah kontradiksi yang terjadi pada mereka, dan ini sebagai contoh jahiliyah, bahwa mereka mensucikan seorang yang mulia dari sesuatu, tapi mereka tidak mensucikan Allah dari sesuatu tersebut. Wa man ja'ala minal arab al malaikata banatullah. Contoh kedua, orang-orang yang menjadikan, ini orang-orang dari kalangan Arab, yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah. Kana ya'naf minhunna, ternyata mereka sendiri orang-orang Arab dalam keadaan benci dan kasar kepada anak-anak perempuan. Ya, tidak suka dengan anak-anak perempuan. Wa tanna wa'duhunna wa qatluhun, dan mereka menyunahkan, ini memiliki kebiasaan, wa'dahunna, mengubur mereka hidup-hidup. Wa qatluhunna, dan membunuh mereka. Wa'dal banat, wa'd itu artinya membunuh hidup-hidup. Isim maf'ulnya apa? Mau'ud. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dan ketika mau'udatu su'ilat, dan ketika wanita-wanita yang dikubur hidup-hidup, yakni anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup, su'ilat, ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat, bi ayyi dhanbin qutilat, karena dosa apa mereka dibunuh? Mereka anak-anak kecil, bayi-bayi yang tidak memiliki apa-apa, yang masih suci, enggak punya dosa, tiba-tiba dikubur hidup-hidup oleh orang-orang Arab. Karena apa? Karena mereka merasa malu punya anak perempuan. mereka mensucikan diri mereka dari anak-anak perempuan. Oh, enggak mungkin saya punya anak perempuan. Saya ini orang mulia, enggak mungkin punya anak perempuan. Saya ini orang yang tinggi, yang mulia, masa anaknya perempuan rendah sekali. Yani mensucikan diri mereka dari anak-anak perempuan, tetapi bersamaan dengan itu mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak-anak perempuan, yaitu malaikat. Subhanallah, betapa miripnya dengan orang Nasrani tadi. Mereka menyatakan yang mulia itu tidak punya istri, tidak punya anak. Pendeta-pendeta, biarawan dan biarawati yang suci enggak mungkin punya istri, punya anak. Tapi Allah mereka katakan punya istri, punya anak. Kurang ajar sekali. Ternyata sama musyrikin Arab juga demikian. Mereka mengatakan tidak mungkin kami punya anak perempuan. Ketika melihat anaknya perempuan, dia kubur hidup-hidup. Ketika melihat anaknya ternyata perempuan, maka dia bunuh anaknya. Bahkan seorang yang dalam keadaan karena sudah diketahui bahwa dia akan membunuh anaknya, maka keluarganya mengatakan anakmu laki-laki dan anaknya perempuan dipakai dengan pakaian laki-laki sampai sudah mulai berjalan, dikira laki-laki. Sampai ketika diajak untuk berlatih berkuda dan berperang, bermain panah, tiba-tiba ketika dia mau pipis dilihat perempuan. Bapaknya terkejut sekali. Dan kemudian dia langsung saat itu juga menggali tanah. Dan anaknya ikut membantu menggali tanah. Dan membersihkan kotoran-kotoran, pasir-pasir yang nempel di jenggot bapaknya, dibersihkan. Setelah belumbang itu dalam, maka dimasukkan anaknya ke dalam belumbang tersebut dan dikubur. Demikian jahatnya, demikian sadisnya ketika itu. Jahiliyah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Dalam keadaan mereka malu untuk dikatakan punya anak perempuan, saat itu juga mereka mengatakan Allah punya anak perempuan. Ini kan aneh. Ini kontradiksi. Dan betul-betul kebodohan. Punya anak perempuan itu wajar. Kenapa? Kamu juga dilahirkan oleh perempuan. Bapakmu juga dilahirkan oleh perempuan. Dan semua kalian jagoan-jagoan Quraisy, jagoan-jagoan Arab, siapa ibu kalian? Perempuan. Tanpa adanya ibu-ibu kalian, tanpa adanya perempuan-perempuan yang melahirkan kalian, tidak ada jagoan-jagoan kalian ini. Enggak ada. Sesungguhnya wajar kalau lahir perempuan. Kenapa harus muswaddan wa huwa kadhim? Kenapa harus yatawara, harus sembunyi, malu untuk mengatakan anak saya perempuan? Yang wajar mereka anggap itu memalukan, tetapi yang tidak wajar yaitu bagi Allah, mereka justru meyakini Allah memiliki anak-anak perempuan. Ini persis seperti apa yang dilakukan oleh Nasara. Yang wajar mereka ingkari, yang tidak pantas mereka tetapkan. Yang wajar menikah mereka ingkari, tidak mungkin seorang yang soleh menikah, seorang yang suci tidak pantas menikah, padahal wajar. Tetapi untuk Allah yang sangat tidak pantas, sangat tidak wajar, justru mereka meyakini Allah memiliki anak. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wal maksud anna hadihil maqalat wa ashbahuha mansha'uha al-jahl. Yang dimaksud dalam poin ke-31 ini adalah bahwa ucapan-ucapan Nasara tadi dan ucapan-ucapan Arab jahiliyah tadi, mansha'uha al-jahl, sumbernya adalah kebodohan. Bima ja'at bihir rusul, kebodohan tentang apa yang dibawa oleh para rasul. Wa adamu tahkimil aql, dan tidak adanya tahkim al-aql. Yani mereka tidak mau menggunakan akalnya yang sehat, tidak mau berpikir dengan akal yang sehat, tetapi mereka hanya mengikuti taklid, buta, berpikir pun tidak. Mereka mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka. Wa illa fa ahlul basair. Kalau saja ahlul basair, orang-orang itu mau menggunakan basirahnya, memiliki pandangan, mau berpikir, la yataparrak ilaihim hadal khalal, tidak mungkin akan terbersit di pikirannya kebodohan yang seperti ini. Wallahul muwaffiq. Allah lah yang memberikan taufik. Allah lah yang menentukan hidayah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Sebab ucapan mereka adalah kebodohan. Kalau saja mereka tidak bodoh, artinya akal mereka digunakan dengan sehat, maka tidak mungkin akan terpikir seperti itu. Mereka akan berpikir kalau manusia saja malu punya anak perempuan, maka apalagi Allah. Ini anak perempuan tidak pantas sama sekali. Kalau menikah mereka anggap tidak wajar bagi orang suci, apalagi Allah yang maha suci. Padahal ternyata terbalik, justru bagi manusia itu adalah wajar, karena menikah itu adalah sesuatu yang fitrah bagi manusia. Dan Allah SWT telah menyatakan dalam Quran, zuyina, telah diindahkan, zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal an'am wal harf. Zuyina linnas, Allah telah indahkan untuk manusia. Ini telah Allah jadikan secara fitrah bahwa manusia itu suka kepada apa? Syahwat minan nisa, suka kepada perempuan. Wal banin, pada anak-anak. Wal qanatir al muqantarah, dan kuda-kuda yang ditambatkan yang gagah, kendaraan-kendaraan yang mewah. Ini kebun-kebun juga. Wal har, ladang-ladang, an'am, binatang ternak. Sudah Allah ciptakan manusia ini suka terhadap semua itu. Maka yang kemudian membohongi dirinya sendiri bahwa saya tidak mau menikah, saya tidak mau ini, saya tidak mau dunia kalian dan sebagainya, ini justru tidak wajar. Justru dia menyalahi fitrahnya sendiri, karena Allah menyatakan zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Maka yang jadi masalah dalam Islam adalah bagaimana kita mendapatkan apa yang tadi dimaukan. Bagaimana kita mendapatkan apa yang kita inginkan secara fitrah, yaitu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hubbu syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarati min al dhahab wal fiddati wal an'am wal harf, emas, perak, kendaraan-kendaraan yang bagus, binatang-binatang ternak, kebun-kebun, wanita. Bagaimana mendapatkannya? Kalau dengan cara yang halal, maka tidak mengapa. Tapi kalau dengan cara yang haram, maka itu yang akan menjadi dosa dan cela, akan menjadi cerca dan kerendahan di dunia dan di akhirat. Maka qul inna a'udzubikumullah, bukan kemudian orang suci adalah orang yang tidak mau semua dunia itu tadi. Itu membohongi dirinya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.